Gusti kula nyuwun ngapura sekadae dosa kula lan dosane tiyang sepuh kula lan dosane umat muslim sedaya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, dan terimalah doa maafku sebagaimana mereka membesarkanku. Allahumma firli dunubi wali walidaya waramu makama robayani soiro. Gusti kula nyuwun ngapura sekadae dosa kula lan dosane tiyang sepuh kula lan dosane umat muslim sedaya. Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, dan terimalah doa maafku sebagaimana mereka membesarkan.